Dik kowe ojo kamayu, senajan kowe sukses uripmu. Narik sers, yen aku wis tau gandeng rentek bareng awakmu. Dik ojo ngaku-ngaku Boleh lo.